Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Para pendengar Radio Salam Vigilansi rahiman wa rahimakumullah jami'a, di malam ini kita akan membaca satu kitab yang merupakan kajian rutin di Majelis Ta'lim di Cilengsi. Kami mengkaji kitab Syarah Usul Iman karya Asy-Syaikh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kitab Usul Iman, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Rahimahullah Ta'ala. Dan kami di Majelis Ta'lim Cilengsi memang banyak mengkaji syuruh syarah dari kitab-kitab beliau rahimahullah ta'ala. Usul iman, yakni terkait dengan dalil-dalil tentang masalah iman yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan ikhwah Cilengsi ada yang hadir, ada yang ikut mendengarkan kajian kita. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-28 dalam kajian kita sampai hadis 27. Sekarang masuk ke hadis ke-28 dari kitab Usul Iman. Syaikh Fauzan Hafizahullah Ta'ala memberikan judul dari hadis ini, bab, atau judulnya Bayan Iftira Al-Kahanah wa Kadzibihim. Itu hadis yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, diberi judul dengan penjelasan kedustaan para dukun. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan dua hadis. Kita baca satu hadis malam ini. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala, حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. قال ابن عباس رضي الله عنهما telah menyampaikan kepada kami, kepadaku, seorang sahabat dari Ansar. Para pendengar rahiman rahimakumullah jami'a, disebutkan ulama kita terkait dengan hadis seperti ini. Hadatsani rajulun, ya, namanya Mubham. Tapi Mubham yang ada pada tabaqat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bermasalah, karena satu akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita yakini, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kulluhum udul, semua mereka adil. Berbeda kalau mubham itu pada sanad di selain tabaqat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ilmu hadis para ulama kita menyatakan untuk tahu untuk dihukumi satu hadis itu sahih ada beberapa syarat. Di antara syaratnya adalah diketahui keadilan perawinya, dipastikan kedzabitan, kuatan dzabit perawinya. Kalau mubham, tidak ketahui siapa dia, maka tidak bisa ketahui bagaimana keadilannya, bagaimana dzabitnya. Itu sekali lagi kalau ditabakat selain para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau para sahabat yang disebutkan siapa namanya, itu tidak masalah. Karena akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, para sahabat semuanya adil. Sehingga Syaikh Fauzan bidzallah taala dalam syarahnya menyatakan qauluhu hadatsani rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu qala hadda min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadza la yahtaju ila bahthin li anna ashabata kullahum udulun. Kadang Ibn Abbas menyatakan atau keadaan beliau minashabi rajul tersebut dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak butuh dibahas. Karena para sahabat semuanya adil. Fal jahalatu bismir rawi la tadurru. Jahalah tidak diketahuinya nama perawi kalau itu di tabaqat sahabat, sekali lagi tidak memadaratkan hadis karena sahabat semuanya adil. Innamal majhulu idza kana min ghairi sahabah fa innahu yubhathu anhu. Majhul yang perlu dipastikan keadaannya tentang siapa dia itu adalah kalau di selain sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain tabaqat Rasul sallallahu alaihi wasallam perlu dicari. Tadi yang saya sebutkan karena untuk dikatakan hadis sahih perlu beberapa syarat. Di antara syaratnya harus ada kepastian dia seorang yang adil, dia seorang dhabit. Maka perlu dicari siapa dia? Itu kalau bukan di tabaqat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mal majhul min as-sahabah, di sini maksudnya mubham. Adapun yang tidak diketahui siapa namanya dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala hajata lil bahthi fi aw anhu, tidak perlu dicari tentang siapa dia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala addalahum ma madahahum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menta'adil mereka, semua para sahabat Rasulullah, memuji para sahabat, wa athna alaihim, wassabikuna al-awwalun, minal muhajirin wal-ansar, wal-ladhina attaba'uhum bihsan, radiyallahu anhum wa radu'an. Dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Wa kada nabiyu sallallahu alaihi wa sallam madahahum wa athna alaihim, demikian juga Nabi memuji mereka. Ya, bahkan dikatakan mereka adalah generasi terbaik. Khairun nasi qarni, thumma ladina lunahum, thumma ladina lunahum. Generasi terbaik itu adalah orang-orang di masaku, yang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya di hadapan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Beliau menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fajibalik syahidul ghaib." Hendaknya semua yang hadir, orang-orang yang hadir di sini, yang menyaksikan, yang mendengar, ya, menyampaikan kepada yang tidak hadir, tanpa dikecualikan. Semua yang mendengar diperintah Rasul untuk menyampaikan, karena semua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah adil. Nah, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, telah menyampaikan kepada seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ansar, Ansar yakni para sahabat yang dari Madinah, annahum bainama hum julusun lailatan ma Rasulillah sallam, tatkala mereka sedang duduk-duduk di satu malam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, idrumiya binajmin fastanar, tiba-tiba ya, mereka sedang duduk bersama Rasulullah waktu malam, tiba-tiba dilemparkan panah berapi, bintang, sehingga bersinar. Kita ingat, para pendengar sekalian rahiman rahimakumullah, di dalam kitab Tauhid kita pernah baca ucapan kata dari rahimahullahu ta'ala, khalaqallahu an-nujum lithalath. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang untuk tiga perkara. Zinatan lis-sama, yang pertama sebagai hiasan langit. Warujuman disyayatin, dan sebagai panah berapi bagi para syaitan. Walamatin yuhtada biha, dan sebagai tanda-tanda untuk ya manusia terbimbing dengannya, mengetahui mana arah dengan bintang. Syahid ini terkait dengan yang kedua, yaitu rujuman disyayatin. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada bintang yang bersinar, yang dilemparkan bersinar, bercahaya, "Ma kuntum takuruna idza rumya bi misli hadza?" Berkata kepada para sahabatnya, "Apa yang kalian ucapkan?" Iya, ketika ada seperti ini kejadian, dilontarkan bintang yang bersinar bercahaya. Lalu kata mereka, kata para sahabat, "Kunna naqul," dulu kami berkata, "Ulidal lailah azim." Aumata azim, telah dilahirkan malam ini seorang pembesar, atau telah meninggal seorang yang besar. Itu keyakinan orang-orang di masa jahiliyah. Iya. Dan nanti kita baca hadis insyaallah, Nabi kita menjelaskan bahasa ini adalah terkait dengan ya rujuman disyayatin. Ini adalah panah berapi ya untuk mengenai para syayatin pencuri pendengaran. Berkata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu dalam syarahnya, kata beliau, qauluhu rumiya binajmin ay bisyihabin, wal murad rajmus syuhub allati turma bihi syayatin, rajmus syuhub allati turma biha syayatin allati tuhawiru istiraqas syama. Ya, dilontarkannya panah berapi, ya, bintang yang dilontar dengannya, lempar dengannya para syaitan yang berupaya untuk mencuri pendengaran. Kama qala subhanahu wa ta'ala, walaqad zayyanna as-sama'a ad-dunya bimasabih, dan sungguh telah kami hiasi langit dunia itu dengan masabih, dengan bintang-bintang. Waja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai rujuman lisyayatin, ya, sebagai panah berapi bagi para syaitan. Saya kira sampai sini dulu. Mudah-mudahan yang belum ada kitabnya bisa persiapkan. Kita lanjutkan insyaallah. Saya memahami baca kitab ini walaupun sedikit. Kajian yang bisa kita lakukan di Majelis Taklim Cirengsi kita lanjutkan melalui media ini insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.